بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih kepada sahabat-sahabat dan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam forum kita pada malam ini. Sebelum saya menyebut kepada ahli-ahli panel untuk memberikan ataupun mengulas tentang tajuk yang akan kita bincangkan pada malam ini, saya akan membaca sedikit perjalanan forum pada malam ini. Kita akan mengemukakan pada setiap ahli panel ini sebanyak 2 soalan. Kemudian kemungkinan kita akan tamat pada 9.50. Tuan-tuan diberi masa selama 10 hingga 15 minit untuk soalan daripada penonton. Jadi untuk memudahkan perjalanan dan memudahkan kepada para ustaz untuk menjawab, semua penonton diminta untuk bekerjasama dengan menulis soalan dengan secepat mungkin. Dan soalan-soalan hendaklah yang sesuai dengan materi tajuk pada malam ini, iaitu peduli iman. Maknanya soalan-soalan yang berkaitan dengan fiqh adalah tidak dijawabkanlah, hanya berkaitan dengan materi yang akan dibincangkan pada malam ini. Jadi saya dengan segala hormatnya menyebut ketiga-tiga ahli panel untuk mengambil tempat. Lalu kita fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada malam ini kita akan meneruskan daurah akidah atau daurah iman orang asing dengan lanjutan daripada program daripada pagi tadi, dengan kita meneruskan daripada forum yang bertajuk peduli iman. Sebagaimana makluman kepada tuan-tuan dan puan-puan semua hadirin hadirat, daurah yang diadakan pada 2 hari ini adalah untuk membincangkan persoalan akidah. Kerana itulah antara ciri-ciri dakwah salaf yang mengutamakan dakwah tauhid, persoalan tentang iman dan akidah. Jadi tadi forum pada malam ini kita akan mengupas bersama tentang peduli iman. Kita akan mungkin menyentuh tentang takrif iman di sisi ahli sunnah wal jamaah dan kesalahpahaman tentang pengertian iman dan sebagainya. Persoalan ini, persoalan-persoalan yang akan disampaikan mungkin agak begitu mendasar atau mungkin soalan-soalannya agak asas, tetapi begitulah akidah yang perlu sering diulang. Kenapa? Kerana selain mana kita mengulang akidah, akan timbul rasa ta'zim yang lebih mendalam kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan begitulah prinsip ahli sunnah bagaimana disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, ta'allamu fa'idha 'alimtum fa'amalu. Jadi tanpa melengahkan masa, tanpa saya memanjangkan lagi mukadimah, kita akan teruskan perbincangan kita peduli iman, tentang iman di sisi ahli sunnah wal jamaah. Soalan yang pertama, sebelum itu saya ingin memperkenalkanlah mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan-puan sudah mengenal ketiga-tiga ustaz-ustaz kita yang berada di hadapan. Di sebelah kiri saya, Al-Fadhil Ustaz Abu Fathi Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawaz. Di sebelah Ustaz Abu Fathi adalah Ustaz Abu Ihsan Al-Athari. Dan di sebelah Ustaz Abu Ihsan dan Ustaz Abu Islam Abdul Bari yang akan membincangkan dan berkongsi ilmu dengan kita pada malam ini. Jadi saya minta perempuan sesungguhnya daripada tuan-tuan dan perempuan semua hadirin dan hadirat yang berada dalam majlis ini. Jadi soalan yang pertama yang akan saya ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Yazid adalah, apakah pengertian ataupun definisi iman di sisi ahli sunnah wal jamaah? Pada pokoknya Ustaz. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. أيها الأخوة أن تقوا الله يجب أن تبحثوا على المؤمنين عن إيمان. إيمان من طرف أهل السنة يأتوا إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان من درس ديفينيسي أهل السنة bahwa iman itu mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa maksiat. Iman menurut Ahlus Sunnah yaitu bukan hanya perkataan atau mengikrarkan dengan lisan saja, bukan juga dengan hati saja, tapi harus dibarengi dengan amal. Jadi iman menurut Ahlus Sunnah itu mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Amal menurut Ahlus Sunnah masuk bagian daripada iman. Amal itu masuk bagian daripada iman. Kenapa dibahas oleh para ulama Ahlus Sunnah tentang amal masuk bagian daripada iman? Apa amal masuk bagian daripada iman? Karena konsekuensi dari iman itu sendiri itu harus dengan amal. Jadi orang yang mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, itu harus dibuktikan. Pembuktiannya itu diaplikasikan dengan amal. Jadi amal masuk bagian daripada iman, tapi bukan syarat. Bukan syarat. Maka ada yang berpendapat bahwa amal masuk syarat, sehingga kalau dia tidak melakukan amal maka dikafirkan dia. Tidak, amal masuk bagian daripada iman. Itu yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Kemudian apabila dzikir kepada Allah, kalau Murji'ah mengatakan bahwa amal itu tidak masuk bagian daripada iman, sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan amal masuk bagian daripada iman. Jadi seorang yang mengikrarkan dengan lisan syahadat dan meyakini dengan hati, dia harus mengamalkan. Dan iman bertambah dengan ketaatan, bertambah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT, dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Jadi iman ini bertambah dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, akan bertambah. Kita melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, dan kita lakukan semua dengan ikhlas dan tiba, itu akan menambah iman kita kepada Allah SWT. Dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Jadi seorang berbuat dosa dan maksiat, maka akan berkurang imannya, terus akan berkurang imannya. Antum perhatikan di sini, perkataan berkurang imannya tidak menunjukkan langsung orang itu dikafirkan. Jadi berbeda Ahlus Sunnah dengan Khawarij, berbeda dengan Mu'tazilah. Kalau Khawarij Mu'tazilah berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa dan maksiat kafir, Mu'tazilah mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa dan maksiat manzilah tayyib manzilah tayyib, ia berada di tengah-tengah antara iman dan kufur. Dan seluruhnya kedua firqah yang sesat ini, Mu'tazilah Khawarij berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa dan maksiat kekal dan neraka selama-lamanya. Sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan tidak. Ahlus Sunnah mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa dan maksiat, dia berkurang imannya, tergantung dari dosa yang dia lakukan, tapi tidak dikatakan dia kafir. Ini penjelasan ulama Ahlus Sunnah yang berkaitan tentang iman. Jazakumullah khair kepada Qadir Ustaz Abu Fasih tentang pengertian dari jenis iman di sisi Ahlus Sunnah di Bali Jamaah. Dan persoalan iman merupakan identiti fokus dalam dakwah yang disebut oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Soalan seterusnya kepada Ustaz Abu Ihsan Al-Azali, setelah kita mengetahui tentang takrif iman di sisi Ahlu Sunnah, elok kita membicarakan tentang prinsip-prinsip iman di sisi Ahlu Sunnah. Silakan Abu Ustaz. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Perlu diketahui bahwa menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman memiliki arkan dan cabang. Lil imani arkan wa syu'ab. Iman memiliki rukun-rukun dan cabang-cabang. Rukun iman seperti yang sudah diketahui bersama dan termasuk salah satu perkara yang darurat di dalam Islam yang mesti diketahui oleh setiap muslim adalah lil iman sittatul arkan, iman memiliki 6 rukun. Yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-imanu bil malaikah, beriman kepada para malaikat. Yang ketiga adalah al-imanu bil kutubil samawiyah, beriman kepada kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang keempat adalah al-imanu bil rusul, beriman kepada rasul-rasul. Yang kelima adalah al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Dan yang keenam adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Inilah 6 rukun iman yang mesti diimani dan diketahui oleh setiap muslim. Tidaklah keimanan seorang mukmin hingga dia meyakini ke-6 rukun ini. Dan insya Allah pada esok hari kita akan mulai membahas satu persatu dari rukun-rukun iman tersebut. Dan ini adalah hadis Jibril. Ketika Jibril datang dalam bentuk wujud seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Man iman? Apa itu iman? Akhbir ini ada iman. Beritahu aku tentang iman." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Al-iman adalah tu'min billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa yawmil akhir wa al-qadari khairihi wa tu'min al-qadari khairihi wa syarihi wa halwihi wa murdihi." Engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada kitab-kitab suci, kepada rasul-rasul, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah rukun iman yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis Jibril tersebut. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui bahwa iman syu'ab, iman itu memiliki cabang-cabang. Ada beberapa cabang-cabang iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Al-imanu bi'un wa sab'una bid'ah." Iman itu memiliki 70-an. Dalam riwayat lain, "Bi'un wa sittina syu'bah." Ada 60-an cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah afdalha wa a'laha qawlu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Inilah ucapan yang memasukkan seorang insan ke dalam Islam. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau kita lihat dari cabang-cabang keimanan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan setiap dari definisi yang disebutkan oleh Ustaz Yazid tadi, yaitu qaul lisan, ucapan lisan, taqrirul qalb, iqrarun bil qalb, yaitu ikrar dengan hati, dan amalun bil arkan, mengamalkannya dengan anggota badan. Qaul la ilaha illallah masuk di dalamnya iqrarun bil lisan dan tasdiqun iqrarun bil lisan. Ya, iqrarun bil qalbi wa tasdiqun bil lisan. Kemudian imamatul adhanit tariq, ini masuk ke dalamnya al-amalu bil arkan, mengamalkannya dengan anggota badan. Itulah prinsip-prinsip iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Jadi menurut ahlu sunnah wal jamaah, iman itu ada 6 rukunnya dan ada 70-an cabangnya. Kemudian inti dari iman, ya, inti dari iman, dari rukun-rukun iman itu adalah al-imanu bil ghaib, beriman kepada perkara-perkara ghaib. Kalau kita lihat dari 6 rukun tersebut, intinya adalah, fokusnya adalah kita mengimani perkara-perkara ghaib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim, "Dzalika kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib." Alif lam mim, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu bagi orang-orang yang beriman kepada al-ghaib, perkara-perkara ghaib, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ini merupakan perkara-perkara ghaib yang harus kita imani. Di mana dari iman kita kepada ghaib, kepada perkara-perkara ghaib ini akan melahirkan beberapa faedah, akan melahirkan beberapa pengaruh di dalam kehidupan kita. Di antaranya yang pertama adalah itu akan mendorong kita untuk lebih ikhlas di dalam beramal dan lebih semangat, punya rugbah, punya gairah untuk mengejar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-quwwatu fil haq, kita punya kekuatan di dalam memegang kebenaran. Orang yang benar lurus imannya kepada perkara gaib, maka dia akan teguh dan kuat di dalam memegang al-haq. Kemudian yang ketiga adalah ikhtifaul mabahir duniawiyah, dia akan pandang rendah semua fenomena-fenomena duniawi, semua material duniawi, semua hal-hal ataupun perkara-perkara duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya marbutun wa marbutun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa alim wa muta'allim. Kemudian yang keempat adalah di antara fungsi dari beriman kepada perkara lain adalah dhahabul jilli wal ahqar, hilangnya rasa dengki dan hasad dari hati kita seiring dengan keimanan kita kepada perkara-perkara lain tersebut. Inilah dia di antara beberapa pengaruh dan fungsi dari iman kepada perkara lain. Nah, demikianlah ya sekilas tentang prinsip iman menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa iman menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah ada 6 rukunnya dan ada 70-an cabangnya. Kemudian inti dari keimanan kita, dari iman ya menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah al-iman bil ghaib, beriman kepada perkara-perkara ghaib. Demikianlah ya jawabannya. Jazakallahu khair. Sebab itu kalau kita tengok dalam intensif kepada daurah iman ini, kita membincangkan satu persatu tentang rukun-rukun iman. Saya rasa kita akan beberapa daurah yang bertemuan kepada rukun iman. Jadi setelah kita mengetahui tentang perhatian iman di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, kita juga mengetahui tentang prinsip-prinsip iman di sisi Ahli Sunnah, dan juga kita mengetahui yang benar. Jadi sebelum kita beralih ke perpustakaan Islam tentang soalan firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang salah memahami konsep iman, kerana sebagaimana yang disebut oleh Huzaimah sahabat radhiyallahu anhu, katanya manusia bertanya kepada Nabi tentang benda yang baik, tetapi aku bertanya kepada Nabi tentang benda yang buruk. Kerana apa? Bukan itu aku mengikuti, tetapi aku takut jatuh ke dalamnya. Jadi kita nak memahami kelompok-kelompok atau firqah-firqah yang salah faham tentang konsep dan pengertian iman, agar dapat kita menjaga diri kita dan terjatuh dalam kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi soalan kepada Ustaz Al-Islam, jelaskan dan terangkan kelompok-kelompok yang salah faham tentang iman dan mungkin dan ini. Jadi silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Al-Islam. Saudara-saudara, Basatir, Ustaz Ali Pena, Sidang Khadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari yang dikasih sekalian. Kembali kepada apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Yazid tentang pengertian iman di sisi Ahli Sunnah di Jemaah, di mana kata beliau, itu juga seperti yang dimukilkan daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata Imam Al-Bukhari, al-iman qaulun wa amal, yaitu iman adalah perkataan dan perbuatan. Yang diartikan dengan perkataan dan perbuatan sudah dijelaskan, yaitu perkataan hati dan perkataan lisan. Itu juga perbuatan, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Maka itu iman di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, suatu ketika dahulu, selepas wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan seterusnya selepas kemerdian para sahabat, mula muncul kelompok-kelompok yang mana mereka-mereka ini jelas menyanggahi Ahli Sunnah wal Jamaah daripada pelbagai prinsip, daripada pelbagai prinsip, daripada pelbagai segi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada yang menyanggahi Ahli Sunnah wal Jamaah dari sudut iman, ada yang menyanggahi Ahli Sunnah wal Jamaah dari sudut prinsip, manhaj, Ada yang menyanggahi ahli sunnati wal jamaah dari sudut kefahaman, fiqhnya, dan sebagainya. Dan antara kelompok-kelompok ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang paling membawa masalah kepada dunia Islam dulu hingga sekarang adalah kelompok-kelompok yang menyelisihi ahli sunnah wal jamaah pada dasar-dasar iman. Apabila kita membicarakan tentang iman, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita menyebut seminar iman di sisi orang asing. Bukan, jangan kita sempitkan pemikiran kita ataupun pemahaman kita bahawasanya yang kita bicarakan tentang iman hanya rukun-rukun iman semata-mata. Iman satu perbincangan yang luas, perbincangannya bukan sekadar tertumpu kepada rukun iman. Rukun iman antara dasar-dasar tentang iman. Apabila ahli sunnati wal jamaah mengitlakkan perkataan iman, contohnya kitabul iman, kitab yang membahaskan tentang iman, mereka bukan sahaja membahaskan tentang rukun iman, mereka juga membahaskan tentang prinsip-prinsip dasar-dasar iman, ataupun kita terjemahkan dengan perkataan lain, al-aqidah. Jadi di sana kelompok-kelompok yang menyelisihi ahli sunnati wal jamaah dahulu hingga kini, kelompok yang paling besar, yang paling berbahaya, bukan kelompok yang menembak, membunuh dan sebagainya, iaitu kelompok-kelompok yang mana mereka menyelisihi ahli sunnati wal jamaah pada dasar-dasar akidah dan khususnya iman. Sidak hadirin, antara kelompok yang jelas menyelisihi ahli sunnati wal jamaah suatu ketika dahulu dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan iman, iaitu yang pertama sekali disebut sebagai Al-Qadariyah. Saya bukan maksud pertama sekali dari susunan mula-mula muncul banyak kelompok-kelompok seperti Syiah, seperti Khawarij. Mereka ini kelompok yang awal muncul. Saya cuma susunan, maksud saya dari sudut apa yang saya cuba nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Qadariyah, yang mana kelompok-kelompok ataupun kelompok Al-Qadariyah ini telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, yang mana apabila dikumpulkan seluruh jalan-jalannya, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menilai ia merupakan hadis yang hasan, yaitu Al-Qadariyah itu majus ummati. Qadariyah ini merupakan majusi umatku. Besok kita akan bahaskan benda. Mengapa mereka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai majusi umat ini? Kerana salah faham mereka dalam konsep iman. Mereka meletakkan bahawasanya manusia memiliki kemampuan sepenuhnya. Manusia yang mencipta amalan mereka sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengetahuinya melainkan selepas amalan tersebut berlaku ataupun dilakukan. Jadi mereka telah menolak tentang konsep iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan di sisi ahli sunnati wal jamaah, kita beriman bahawasanya di antara ciri-ciri beriman kepada Allah yang telah dibahaskan oleh Ustaz Fadlan, beriman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencipta segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai. Allah Subhanahu Wa Taala cipta segala sesuatu. Tidak ada yang terkecuali, termasuk amal perbuatan manusia. Cuma di sana terdapat perbahasan tentang ketentuan, tentang irada, tentang kehendak, tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, tentang penulisan sesuatu yang telah ditulis di Lauh Mahfuz. Jadi di sini salah golongan Qadariyah. Adapun golongan Qadariyah kini ada ataupun tidak? Siapa? Tak payah sebut nama. Golongan Qadariyah kini ada. Contoh ideologi pemikiran Qadariyah yang ada ketika ini di sebahagian kelompok yang membawa slogan-slogan seperti, saya tak kata mereka ini Qadariyah, saya kata ini ciri-ciri Qadariyah. Yakin boleh. Slogan ini, yakin boleh. Meletakkan bahawasanya manusia berkeyakinan penuh, segala-galanya ditentu oleh tangan kita. Tepuk dada tanya, selera. Kita yang menentukan. Selera kita yang tentukan. ini adalah qadariyah sekarang. Walaupun tidak ada lagi persatuan qadariyah Malaysia. Tak ada. Ini salah faham tentang Abu Masyidah. Itu satu qadariyah. Yang kedua yang saya nak sebut lagi di sini. Ini yang kelompok-kelompok yang berbahaya. Murji'ah. Murji'ah yang jelas salah faham mereka tentang konsep iman. Yaitu mereka mengasingkan antara iman dengan amal. Segala amal yang dilakukan oleh manusia tidak memberi kesan ke atas naik dan turunnya iman seseorang. Hanya murji'ah. Maksudnya membuat pergi apa pun, lakukan apa jua perkara, ia tidak memberi kesan kepada naik dan turunnya iman kalian. Seolah-olah mereka memahami bahawasanya syaitan itu makhluk yang beriman dengan sebenar-benar iman. Ya. Syaitan beriman kepada Allah. Syaitan percaya kekuasaan Allah. Syaitan minta izin daripada Allah untuk mengganggu manusia. Dia minta kepada Allah. Suruh tangguh. Fa'anzirni ila yaumi wa'adun. Ya Allah, Tuhan ku tangguh aku sehingga hari ini. Tunggu saja. Aku tak mau. Dia azab dengan lebih awal. Supaya aku dapat memastikan manusia lari. Tersasar dan berjalan. Jadi di sisi murji'ah, apabila murji'ah berkata bahawasanya amalan tidak memberi kesan kepada iman, maka seolah-olah syaitan beriman di sisi mereka. Itu murji'ah dulu. Sekarang tidak ada lagi persatuan murji'ah Malaysia. Tidak ada. Apa yang ada sekarang? Liberal. Liberal. Golongan liberal adalah salah satu daripada golongan murji'ah moden. Murji'ah sekarang. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, benar ini berlaku. Apabila manusia melakukan maksiat, buat maksiat, apabila kita tegur, ini tak boleh, ini salah. Apa yang kalian tahu, hati saya baik. Walaupun saya melakukan maksiat, walaupun saya mendedahkan tubuh badan saya, mendedahkan aurat saya, tapi hati saya baik. Dan mereka memberikan pelbagai alasan, di sana wujud wanita-wanita yang memakai pakaian, pakai tudung lapuh, pakai tapi buat maksiat juga. Itu alasan yang mereka berikan. Tuan-tuan dan perempuan, ini salah faham tentang iman. Sedangkan iman memberi kesan kepada amalan. Hadis yang dibaca oleh Al-Fadhil Ustaz Abu Ihsan sebentar tadi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-iman bid'un wa sab'un, adakun bid'un wa situna syu'bah. A'laha kalimat la ilaha illallah wa adnaha imatatul adab ani tariq wal haya syu'batu minal iman. Iaitu iman ada 60 lebih ataupun 70 cabang. Yang mana yang paling tinggi sekali adalah kalimah la ilaha illallah. Dan yang paling rendah sekali adalah membuang duri di jalanan dan malu sebahagian daripada iman. Malu perbuatan. Membuang duri di jalanan merupakan perbuatan. Jadi iman di sisi ahli sunnah wal jamaah bukan hanya terdiri daripada ataupun kita katakan amalan perbuatan hati. Ia juga terdiri daripada perbuatan anggota badan. Jadi ini golongan-golongan yang salah faham konsep iman. Begitu juga golongan khawarij yang salah faham konsep iman. Yang mana mereka menilai manusia, meninjakkan iman manusia hanya dengan amal perbuatan. Contoh, golongan ini melakukan maksiat, kalian kafir. Sedangkan kita menyatakan bahawasanya al-iman, prinsip iman di sisi ahlu sunnati wal jamaah yazid wa yanqus. Al-imam al-Bukhari rahimahullah kata beliau, sesungguhnya aku menuntut ilmu, aku berguru, yang mana semua guru-guruku ini 1080 orang guru yang disebut oleh al-imam al-Bukhari, semua mereka mengatakan al-iman qaul wa amal yazid wa yanqus. Iman bertambah dan iman itu perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Ciri-ciri guru yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi prinsip ahli sunnah iman bertambah dan berkurang. Bila bertambah dan berkurang, orang buat maksiat pada ketika itu imannya berkurang. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzinalah orang yang berzina itu kecuali ketika mana dia berzina, dia sedang beriman. Dia tidak beriman ketika itu, iman dia kurang. Jadi kita tidak mengkafirkan salah faham golongan khawarij. Ada atau tidak golongan khawarij sekarang? Ada. Mengkafirkan manusia dengan amal perbuatan mereka. Oh, si fulan menghalalkan buka kedai arak, tak apa, kafir. Si fulan ini tak sembahyang, kafir. Si fulan ini kafir, si fulan ini kafir. Hanya dengan salah faham dalam beberapa masalah. Contoh yang kita sebut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baru-baru ni masa baru-baru ni apabila ini saya sebut sebab kita nak jelas prinsip Islam, bukan kita nak masuk isu-isu politik dan sebagainya. Isu bila ada orang bawa lilin, ada orang bawa lilin semena dengan kematian, pelbagai pandangan dan perkataan yang diucapkan, yang diberikan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda ni salah. Tapi apakah ia membawa seseorang kepada kufur dengan perbuatan tersebut? Tak. Jangan kita jadi khawarij. Ya, perbuatan membawa lilin sempena kematian golongan-golongan yang bukan Islam, kafir, maka itu bukan satu amalan. Sisi orang Islam, kita tak terima amalan tersebut. Kita ada konsep, kita ada prinsip al-wala' wal-bara'. Kita tak bentangkan di sini. Tak sesuai, tak cukup masalah. Tapi adakah dengan dia melakukan perbuatan sedemikian berarti dia kafir? Tak. Adakah orang yang berurus niaga berjual beli dengan golongan-golongan kafir, dia kafir? Tak. Adakah orang yang menganjurkan as-sulh, perdamaian antara golongan Yahudi dengan umat Islam di Palestin, dia kafir? Tak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda ini satu benda yang serius, golongan-golongan yang muncul mengkafirkan manusia dengan kesilapan-kesilapan perkataan mereka, perbuatan mereka dan sebagainya. Ini satu golongan yang cukup bahaya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Di mana kamu jumpa mereka, Nabi suruh bunuh. Jadi bukan kita bunuh. Telah dibahaskan tadi, iaitu golongan-golongan yang memiliki otoriti, iaitu ulil amr, pemerintah. Pemerintah kata golongan ini perlu diperangi, wajib diperangi, maka pada ketika itu kita turun dan memerangi kelompok-kelompok seperti ini. Wallahu a'lam. Yang mana saya katakan secara kesimpulan, golongan-golongan yang salah faham tentang konsep iman, hakikat iman, sama ada dari sudut pentakrifan, konsep dan sebagainya, telah muncul daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pada hari ini mereka tidak menggunakan nama-nama yang telah muncul suatu ketika dahulu. Jadi nama-nama yang disebut oleh Ustaz Yazid sebentar tadi, namanya tidak ada, Mu'tazilah, Persatuan Mu'tazilah, tak ada. Tetapi ideologi mereka, pemikiran mereka yang mereka berdaya tinggalkan dalam masyarakat kita. Jadi berhati-hati dengan perkara seperti ini. Wallahu a'lam. Jazakallah khair kepada Tuan Ustaz Islam. Kepahaman yang akan kita ambil setelah menjelaskan diri-diri dakwah yang sesat itu, nama yang mungkin juga mungkin lagi, tetapi aliran pemikiran, cara berfikir, cara beriman kelompok-kelompok yang salah ini masih ada sampai sekarang. Jadi sebab itu yang kita membicarakan soal ciri-ciri dakwah dan ciri-ciri iman di sisi Ahlus Sunnah, agar dapat kita membezakan di antara yang benar dan juga yang salah. Setelah kita mengetahui takrif iman di sisi Ahlus Sunnah, kita juga bercakap tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ditambah dengan penjelasan dari Ustaz Abu Islam tentang kelompok-kelompok, ciri-ciri kelompok-kelompok yang menyimpang, yang salah pemahamannya tentang iman daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, maka saya akan lontarkan satu persoalan kepada Ustaz Abu Fadri. Kesimpulan yang boleh dibuat tentang iman yang sebenarnya di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, dipersilakan kepada Ustaz. Karena waktu kita juga terbatas dan nanti akan dibuka tanya jawab. Karena itu dari pembicaraan tentang prinsip Ahlus Sunnah tentang iman, saya akan jelaskan dan saya akan simpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Skabeksa dan juga Ustaz Abu Islam. Jadi prinsip Ahlus Sunnah tentang iman sebagai berikut. Yang pertama, iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang pertama dari apa yang sudah dibahas tadi. Jadi iman qaulun wa amal. Seluruh ulama Muslim mengatakan iman itu qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Maksudnya perkataan hati, lisan dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Dan itu tidak dibahas lagi, yang dibahas oleh Pak Ulama dari amal hati dan juga amal lisan dan amal anggota tubuh. Kemudian yang kedua, bahwa amal secara terus keseluruhan amal itu meliputi amalan hati, amalan anggota badan, termasuk hakikat daripada iman. Seluruh amal, amal hati dan amal badan itu masuk kepada iman. Alusunya tidak mengeluarkan amal sekecil apapun dari hakikat iman. Sekecil apapun amal dalam Islam itu masuk bagian daripada iman. Hatta memikirkan diri dan jalan termasuk bagian daripada iman. Kemudian yang ketiga, bahwa iman ini memiliki cabang. Dan hadisnya tadi sudah disampaikan, Nabi bersabda, al-iman bid'un wa sab'un syu'batan fa'a'laha wa fa'adhdhiruha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imamatul adha al-tariq wal haya'u syu'batan al-iman. Nabi bersabda bahwa iman lebih dari 7 cabang. Yang paling tinggi dan paling utama yaitu perkataan la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan amal masuk bagian daripada hayat madu masuk bagian daripada iman. Hadis ini sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi iman itu bercabang-cabang. Dan nanti saya akan jelaskan juga tentang tingkatan iman yang disebutkan oleh para ulama ahli sunnah. Yang keempat, bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Bertambah sehingga mencapai kesempurnaan. Iman itu bertambah terus dengan dia berbuat baik, berbuat taat kepada Allah dengan ikhlas dan istimewa sampai mencapai kesempurnaan. Dan berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dan nanti ada di pasal kawalan ada yang berkurang yang kemudian orang yang keluar dari Islam, ada yang berkurang tak berkurangnya tergantung dari iktifat dan keyakinan dan amal yang dilakukan. Jadi sempurna yang iman itu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Dan saya ambil contoh di antara kesempurnaan iman seseorang yaitu akhlak yang mulia. Dan barang sendiri ini perlu juga dibahas dalam teori tentang masalah akhlak. Karena kadang-kadang orang menuduh bahwa sesuatu itu atau salah satu dari akhlak. Sedangkan Nabi bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanu khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim." Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik dengan mukmin yang paling baik kepada istri-istrinya. Jadi orang mukmin yang paling sempurna dengan bagian akhlak menunjukkan apa? Bahwa akhlak punya hubungan yang sangat kuat dengan akidah. Dan akidah dan akhlak punya hubungan yang sangat kuat. Jadi orang mukmin yang sempurna dengan bagian akhlaknya. Dan orang yang paling baik adalah kalian yang paling baik pada istri-istrinya. Kemudian yang kelima, bahwa pokok iman, asal iman itu terdapat dalam hati. Kemudian konsekuensinya terwujud dalam amal anggota badan. Jadi pokok iman, prinsip iman dalam hati itu terwujud dengan amal anggota badan. Di sini disebutkan oleh para ulama tentang akal iman, iman yang mutlak, iman yang mutlak tapi tak sempurna iman. Kemudian kalau imannya dia tidak sempurna, dia melakukan dosa dan maksiat, itu tidak otomatis menghapus mutlak iman, pokok iman, prinsip iman. Iman dalam hati. Kalau dia berbuat dosa dan maksiat tidak langsung hilang imannya. Saya ambil contoh pohon. Pohon itu daunnya gugur, berjatuhan daunnya, tetap dikatakan pohon. Begitu juga iman. Meskipun dia berbuat dosa dan maksiat, tetap imannya masih ada. Tidak langsung dikeluarkan dari Islam orang yang berbuat dosa dan maksiat. Kemudian yang keenam, yang keenam bahwa ahlu sunnah tidak mengkafirkan ahlu kiblat, ahlu qaul ini secara mutlak dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Jadi ahli sunnah itu tidak mengkafirkan orang yang berbuat dosa dan maksiat dari kalangan kaum muslimin. Ini berbeda dengan siapa? Berbeda dengan Khawarij. Bahkan persoalan iman itu tetap terpelihara meskipun dia berbuat dosa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Seandainya ada dua kelompok orang yang beriman berperang, Allah menyebut dalam ayat ini dengan kata-kata iman. Sedangkan memerangi orang muslim termasuk kufur. Kata Nabi, sibagul muslim kufur wa qitaluhu kufur. Mencaci maki orang mukmin muslim itu kafir. Memeranginya kufur. Tapi Allah menyebutkan dalam surah Al-Hujurat di ayat ini bahwa orang mukmin yang berkelahi atau dia berperang maka tidak ditakdirkan. Yang itu ahli sunnah tidak mencabut nama iman secara keseluruhan dari kami yang kafir. Jadi ahli sunnah itu tidak mencabut nama iman secara keseluruhan dari kami yang kafir. Sebagaimana ini selesai bersabda, la yajni zani hina yajni wa huwa mu'min, wa la yajni salik hina yajni wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabu wa huwa mu'min, wa la yantahidu muhbatan za'a syarafin yarfa'u al-nas ilayhi fiha syaraf hina yantahidu wa huwa mu'min. Nabi sallallahu alaihi wasallam berzina seorang berzina ketika dia berzina dalam keadaan dia beriman. Tidak ada seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan dia beriman. Tidak ada seorang pemilik khamr ketika dia diminum dalam keadaan beriman. Tidak ada seorang menjarah atau pujarahkan yang berharga yang disaksikan oleh manusia ketika dia menjarah dalam keadaan dia beriman. Habis ini sahih dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya. Di sini disebutkan lagi, tidak ada berzina seorang yang berzina dalam keadaan dia beriman. Maksudnya bahwa dalam hadis ini, kalau dia imannya sempurna, tidak akan mungkin dia berzina. Karena kondisi imannya lemah, dia lakukan perbuatan zina. Dan kondisi imannya lemah, dia lakukan mencurian dan lain-lainnya. Tapi tidak dikatakan dia keluar dari Islam. Jadi perbuatan dosa dan maksiat tidak mengeluarkan dia dari Islam. Kemudian selanjutnya yang kedua kan, bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu bertingkat-tingkat. Jadi tidak setingkat. Makanya dalam dakwah kita juga itu perhatikan bahwa iman itu bercabang-cabang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang kita sebutkan, iman itu lebih dari itu cabang. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Summa arsalna kitaban lil ladzina ibadina." Faminhum muqtasid ومنهم سائر القرار ومنهم ظالم لنفسه. Jadi ada orang ini berlomba-lomba dalam kebajikan, ada yang sedang, ada yang menzalimi dirinya. Jadi orang beriman itu ada tiga tingkat yang harus menuju dalam surah Fatir. Ada yang mampu berjaya bersedia dalam sebuah kebaikan, ada yang zalim terhadap dirinya, ada juga yang dia sedang. Jadi yang mutasir saya ambil tiga ini yang paling besar dari itu menunjukkan kebaikan. Kemudian ada yang sedang sederhana iman, ada yang zalim. Itu tingkatan iman. Jadi tidak satu cara iman. Kemudian kemarin begini ada Allah syirik atak di Indonesia bahwa orang mu'min ada tiga tingkatan yaitu syirik atak di tingkatan yang pertama satu dia saya yang lebih dahulu mereka melakukan yang wajib-wajib dan sunnah-sunnah meninggalkan yang haram dan yang makruh serta mereka dalam perlu orang-orang yang dekat dengan Allah Taala. Yang kedua tinggalkan pertama yang mutasir yaitu orang yang melakukan yang diwajibkan atas mereka dan meninggalkan apa yang dilarang. Hanya ini dilaksanakan, bukan yang wajib dilaksanakan, yang harus ditinggalkan. Yang ketiga yang wajib yaitu orang-orang yang lancar mengerjakan sebagian kepada diharamkan atas mereka dan mereka sebagian yang diwajibkan. ini yang boleh. Kemudian Muhammad bin Abdullah yang terakhir tentang iman itu bertambah dan berkurang. Mungkin nanti ada juga akan bertanya apa sebab-sebab bertambahnya iman dan apa sebab berkurangnya iman. Sebab bertambahnya iman yang banyak diantaranya Muhammad bin Abdullah. Kita menuntut ilmu ini termasuk sebab bertambahnya iman. Antum menuntut ilmu syar'i belajar tentang Islam ini sebagai sebab bertambahnya iman. Kemudian membaca Al-Quran sendiri sesuai pertanyaan iman. Mengenal nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat yang tinggi itu juga akan menanggap dengan kita. Kemudian merenungi sejarah hidup Nabi SAW akan menanggap dengan kita. Kemudian yang akan kewajiban-kewajiban yang Allah datang kepada kita itu juga akan menanggap dengan kita. Kemudian dia termasuk dalam nama-nama Allah itu akan menanggap dengan kita. Adakah mengumpulkan perbuatan iman untuk perbuatan dosa dan maksiat yang awalnya yaitu kebodohan. Bodoh itu sebab semua kejahatan yang sebab kebodohan. Al-Jahlu aslu kulli syarri. Kebodohan itu merupakan sebab semua kejahatan. Karena itu kebodohan itu akan bertambah perbuatan iman seseorang. Berbuatnya iman seseorang. Begitu juga dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian fitnah dunia itu juga akan mengurangi iman dia. Fitnah dunia, harta, kedudukan, jabatan dan juga mengurangi iman dia. Kemudian juga yang mengurangi iman adalah godaan-godaan syaitan. Itu yang disebutkan oleh para ulama kesimpulan tentang peringatan. Ada pun beberapa yang susah dalam peringatan yang banyak dibicarakan oleh para ulama, yaitu tentang khawarij dan murjiah. Khawarij, mu'tazilah, murjiah. Termasuk juga yang disebutkan tentang pada ini. Tapi yang banyak dibicarakan oleh para ulama yaitu khawarij. Kemudian setelah itu murjiah. Kemudian mu'tazilah masuk ke bagian daripada khawarij. Sama antara mu'tazilah dan khawarij. Kemudian murjiah yang mereka menafikan amal daripada iman. Kemudian setelah itu baru yang lain di firqah-firqah yang lainnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah menyimpulkan tentang iman, pengertian iman, arif iman, prinsip iman, juga perkara-perkara yang menyebabkan pertama dan mengurangi iman. Jadi sebelum kita persoalan yang seterusnya berusaha berhasil perbincangan tentang iman adalah sesuatu pembicaraan yang menunjukkan kepada semangat. Kalau sering perlu dibincangkan iman, orang yang mendengar tentang iman sesuatu yang baik ini dia akan tetap mengantuk dan juga hilang konsentrasinya dibandingkan dengan bila kita berbincang soal fiqh. Jadi saya mengharapkan agar pembicaraan iman yang di asas kepada ahli sunnah ini mendapat kerjasama yang baik tentang perhatian kita. Sebab itu soalan kepada Ustaz Ihsan adalah seorang da'i atau du'at pada masa sekarang ini kurang meminati untuk membicarakan topik iman kerana para pendengar kurang kenal mendengar tentang persoalan iman. Sebab itu kita melihat du'at sekarang menjadikan persoalan akidah dan iman sebagai sampingan ataupun hanya sentilan sahaja. Jadi bagaimana sepatutnya para du'at menjadikan topik iman sebagai topik utama dalam dakwah sunnah? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan fillah radhiyallahu iyyakum jami'an. Permasalahan iman, pokok bahasan iman merupakan pokok bahasan yang sangat penting di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril untuk menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya adalah untuk mengajarkan umat ini. Atakum yu'allimukum dinakum? Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian, termasuk di antaranya adalah tentang rukun-rukun iman. Dan kalau kita lihat, pembahasan iman merupakan pembahasan yang mana disinilah awal terjadinya bid'ah di dalam Islam. Kalau kita lihat sejarah, bahwa bid'ah yang pertama kali terjadi di dalam tubuh umat Islam itu berkaitan dengan bid'ah di dalam al-ahkam wal-asma. Sayyidina Husayn menjelaskan kepada kita tentang sejarah munculnya kita, mulai dari yang pertama awal, yaitu munculnya kelompok yang mempersoalkan al-asma wal-ahkam, yaitu hukum dan nama bagi seorang muslim yang melakukan dosa besar. Inilah bid'ah yang pertama kali muncul dalam sejarah Islam. Mulailah manusia membicarakan tentang status seorang muslim yang melakukan dosa besar. Apakah dihukumi muslim atau kafir? Kemudian, apakah dia kekal di dalam neraka atau tidak? Ini bid'ah yang pertama kali muncul. Dan inilah pintu di mana syaitan dan iblis menyesatkan Bani Adam. Yang melalui pintu iman ini, melalui pintu iman, yaitu merusak akidah kaum muslimin tentang iman. Mereka mulai asyik membicarakan tentang ahkam wal asma, status seorang muslim. Kemudian dari situ beranjak mereka mulai membicarakan tentang sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ahli bait beliau. Kemudian setelah itu beranjak iblis menyesatkan Bani Adam, mengirim mereka untuk membicarakan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Muncullah kelompok-kelompok yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau ta'wilnya. Kemudian pada akhirnya muncullah kelompok yang membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah firqah seperti wahdatul wujud, hululiyah dan sejenisnya. Begitulah, coba lihat bagaimana iblis atau syaitan, bala tentara iblis mengirim umat manusia dari bid'ah yang kita katakan di dalam al-asma wal ahkam sampai kepada manusia membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, sifat, nama, sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan iman ini merupakan pintu gerbang di mana syaitan masuk untuk mengirim kita kepada akidah yang lebih parah lagi. Jadi ini harus diwaspadai oleh kaum muslimin. Apalagi sekarang ini kita lihat dan kita dengar bagaimana bencananya ahli bid'ah mulai kembali menyemarakkan atau memunculkan isu-isu yang berkaitan tentang al-iman, penyimpangan di dalamnya, munculnya kelompok-kelompok seperti neo-mu'tazilah yang memunculkan kembali bid'ah-bid'ah di dalam bab takfir, itu bab qadar seperti yang disebutkan oleh Ustaz Abu Yusuf al-Islam tadi. Bagaimana munculnya sekarang ini kelompok yang membicarakan tentang qadar. Kemudian juga ya, sebagaimana yang kita lihat sekarang ini musibah dan malapetaka yang menimpa kaum muslimin, yaitu munculnya gerakan-gerakan bom-bom bunuh diri, pengkafiran terhadap kaum muslimin, itu berpangkal dari ya kita katakan pengkafiran terhadap kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan harta dan kehormatan mereka. Ini merupakan isu yang sangat besar dan mesti dicermati oleh para dai dan duat, oleh setiap muslim. Maka dari itu, seorang mukmin atau seorang muslim janganlah dia merasa aman di dalam bab ini. Hendaklah dia senantiasa memeriksa dan mempelajari terus apakah imannya sesuai dengan iman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu para ulama menulis kitab khusus, mengarang kitab khusus berkaitan dengan iman. Ya, ada kitab iman Ibnu Majah, Ibnu Taimiyah juga menulis kitab tentang iman, agar iman, keyakinan kita terhadap Allah, Rasulnya, hari kiamat, kitab-kitab suci, para malaikat, iman kepada takdir sesuai dengan akidah yang diyakini oleh salafus saleh, oleh generasi salaf kita. Iman kita sesuai dengan iman yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting. Mengabaikannya berarti kita telah membuka pintu untuk masuknya sabda-sabda atau bala tentara iblis untuk mengacaukan akidah kaum muslimin, yang dari situ sebagaimana sejarah yang sudah berlaku dahulu, pada akhirnya kaum muslimin digiring kepada akidah yang lebih parah, membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para dai dan para ulama dan kaum muslimin seharusnya menyadari hal ini dan serius di dalam mempelajari tentang isu-isu iman, perkara-perkara yang berkaitan tentang iman. Tadi sudah kita jelaskan ya, di antara faedah kita mempelajari iman, bahwa iman tadi berkaitan dengan al-qalbu, hati, berkaitan dengan ucapan lisan, berkaitan dengan amalan anggota badan. Jadi sebenarnya pembahasan iman itu berkaitan langsung atau bersentuhan langsung dengan apa yang kita lakoni atau apa yang kita amalkan sehari-hari. baik itu amalan hati kita, ucapan lisan kita, maupun amalan anggota badan kita. Tadi sudah kita sebutkan bahwa inti dari keimanan itu adalah al-imanu bil ghaib, beriman kepada perkara ghaib, di mana di antara pengaruh kesan dari beriman kepada perkara ghaib ini terhadap akidah seorang muslim adalah itu akan menghadirkan keikhlasan di dalam beramal, semangat dan gairah untuk mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang kuat imannya kepada perkara yang ghaib. Kemudian tadi kita juga sudah sebutkan bahwa keimanan yang benar akan menumbuhkan kekuatan bagi kita untuk mempertahankan kebenaran, untuk memegang teguh manhaj yang hak, akidah yang hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada kita yang berkaitan dengan memegang teguh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajis, pegang teguhlah itu dan gigitlah dia dengan gigi geraham kamu. Ini adalah isyarat bahwa banyak sekali pihak-pihak yang berusaha untuk mengambilnya dan merebutnya serta merampasnya dari kita. Maka dari itu kita perlu kekuatan untuk mempertahankannya. Dan hanya orang-orang yang benar dan lurus imannya serta kuat imannya yang dapat mempertahankan itu. Maka keimanan kepada perkara yang baik, yang benar dan lurus akan menumbuhkan kekuatan di dalam memegang dan mempertahankan kebenaran. Kemudian juga keimanan kepada perkara yang lain akan melahirkan kekuatan, yaitu dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bahwa di dalam tubuh kita ini ada sekerat daging. Jika bagus maka bagus seluruhnya, jika rusak maka rusak seluruhnya. Rasul menjelaskan ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwasanya sekerat daging itu adalah hati. Di mana hati inilah kita katakan sebagai penggerak, ya, amal perbuatan kita, amal perbuatan kita, gerakan hati kita, gerakan lisan kita, bahkan gerakan anggota badan kita itu ditentukan dengan hati kita. Dan itulah dia letak iman, ya, asal iman itu letaknya di dalam hati. Itulah yang mendorong kita untuk ikhlas, untuk semangat bergerak di dalam beramal, mendorong kita untuk beramal. Maka keimanan kepada perkara yang gaib yang benar itu akan mendorong kita untuk semangat dan bergairah di dalam beramal. Tadi juga telah disebutkan kaitan antara akhlak yang baik dengan keimanan. Bahwasanya orang yang lurus imannya, orang yang benar imannya, maka salah satu tandanya adalah dia memiliki akhlak yang terpuji. Ya, akmalul mu'minina imanan ahasinuhu akhlaqan. Orang yang paling sempurna imannya di antara kamu adalah orang yang paling luhur, yang paling bagus akhlaknya, yang paling mulia akhlaknya. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan, menghubungkan antara masalah iman dengan akhlak. Ini menunjukkan bahwa pembahasan iman itu mencakup seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Maka ini merupakan satu isu yang sangat penting untuk dipelajari dan kita katakan dituntut oleh setiap muslim. Dan juga konfidenya azan yang Allah wa iyyakum jami'an, di antara fungsi kita mempelajari iman dengan benar dan lurus adalah bahwa iman merupakan masdarur roh wa tuma'inah. Mempelajari iman dengan benar kemudian mengamalkannya merupakan sumber arwah, ketenangan dan tuma'inah di dalam kehidupan, di dalam kita katakan sabar teguh di atas kebenaran. Ya, kita membutuhkan, kita memerlukan keimanan yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ajaban di amril mukmin, sungguh menakjubkan, sungguh kita katakan sungguh hebat, ya, urusan seorang mukmin. Inna amrahu kulluhu khairun lahu, sesungguhnya semua urusan bagus baginya. Walaikadzalika li ahadin illa lil mu'min, dan hal itu tidak terjadi kecuali bagi seorang mukmin. In asabat musarra'u syakar, jika dia mendapatkan musibah, jika dia mendapatkan kesenangan maka dia bersyukur, maka itulah yang bagus untuknya. Fakana khairan lahu. Wa in asabat musarra'u sadar, jika dia ditimpa musibah maka dia bersabar, dan itulah yang bagus untuknya. Dan itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh seorang yang beriman. Nah, iman ini akan membimbing kita untuk berlaku benar dan lurus di dalam kehidupan. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia, di mana dengan iman yang lurus ini akan terjagalah lisannya, akan terjagalah hatinya dari al-hikr wal-hasad, dari kedengkian dan hasad, dan akan terjagalah anggota badannya, anggota badannya, amal perbuatannya dari perkara-perkara yang tercela dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula iman yang benar ini akan membimbingnya untuk mensucikan dirinya, mensucikan hatinya, yang membersihkan hatinya. Demikian pula dia akan bersungguh-sungguh di dalam beramal, di dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat pembahasan iman ini sangat luas, mencakup ya sendi-sendi kehidupan manusia. Jadi itulah dia pentingnya kita mempelajari iman. Ya, masalahnya sekarang pada Quran atau sebagai orang yang berbicara tentang iman hanya membicarakan bagian sebahagian atau bagian kecil saja dari iman, hingga terkadang ya tidak menyentuh kepada kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang perlu kita perbaiki ketika kita berbicara tentang iman, bahwa iman itu masuk dalam semua sendi-sendi kehidupan manusia, tidak hanya berkaitan atau berbicara tentang iman kepada Allah, Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Jadi itulah dia luasnya pembahasan tentang iman yang perlu dipelajari oleh setiap muslim. Demikianlah, mudah-mudahan ini jawaban bisa mewakili. Jazakallahu khairan kepada Ustaz. Soalan yang terakhir kepada Ustaz Islam sebelum kita membuka ruang dan peluang kepada para penonton untuk bertanya dan jawab adalah, tadi kita telah melihat kepada penjelasan Ustaz Abu Ihsan tentang peranan ataupun luasnya iman yang perlu diberi fokus oleh para jemaah. Sebab itu iman itu mesti terkenal kerana kitab-kitab akidah yang telah membantah puak-puak Syiah dan juga puak Nasrani. Al-Imam Ahmad terkenal juga untuk mempertahankan akidah Ahli Sunnah. Jadi kelompok Ahli Sunnah terkenal dengan perjuangan akidah. Jadi tanggungjawab kami yang kita ketahui, apa pula tanggungjawab madu'um atau orang yang didakwahkan dalam konsep atau perbincangan ini dengan isi Ahli Sunnah? Silakan Ustaz. Bismillah. Sedang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila para da'i bertibaran di atas muka bumi daripada zaman para sahabat radhiyallahu anhu majma'in, susuli sanad tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama yang terkenal, antara mereka yang disebut di Tuan Al-Wusi tadi, Imam Ahmad bin Hanbal, istiwa beliau dengan Khalifah Ma'mun, istiwa Al-Imam Abdul Aziz Al-Hinani, istiwa beliau dengan Bishr bin Risi, itu juga istiwa Imam Perdebatan Al-Imam Al-Auzani dengan Ghilan Al-Dimashqi, begitu juga istiwa Al-Imam Al-Baghdadi dengan Abu Hasan Al-Ash'ari, begitu juga istiwa tokoh yang datang selepas daripada mereka, Imam Al-Dalakai, kemudian Abu Bakar Al-Isra'ini, kemudian begitu juga Syekhul Islam ataupun Ibn Taymiyyah rahimahullah, murid beliau Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Ibn Kathir, Imam Al-Zahabi dan sebagainya, yang mana-mana mereka tuan-tuan dan puan-puan sekalian tersebut terkenal dengan tulisan-tulisan mereka, kritikan-kritikan mereka ke atas kerumpuk-kerumpuk yang tersasar pegangan dan akidah mereka. Jadi tanggungjawab kita sebagai majlis orang yang didakwah, kitab-kitab mereka ini berada di sisi kita. Bahkan dengan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama sekarang ini menjadi satu ilmu yang nilainya murah. Faham maksud saya? Bukan nilainya murah itu bermakna hina, tidak. Nilai yang murah itu kalau kita bandingkan buku-buku agama dengan buku-buku tulisan-tulisan yang dikatakan sekarang pada hari ini lebih profesional, seperti pengajian-pengajian ekonomi, pengajian-pengajian medical ataupun engineering ataupun arkitektur, buku-buku mereka semua nilainya tinggi. Satu buku mereka boleh beli, buku agama boleh beli syarah kepada sahih Al-Imam Al-Bukhari, Fathul Bari, itu boleh beli satu buku mereka. Bukan nak promosi saja. Satu buku mereka boleh beli syarah sahih Al-Imam Al-Bukhari. Satu buku mereka boleh beli tafsir Ibn Kathir. Ini sebenarnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah inginkan sampai, Allah ingin Islam disampaikan. Tapi masih lagi wujud manusia-manusia dengan ilmu agama. Subhanallah, mereka begitu. Minta maaf kalau saya sebut perkataan ini. Ketekuk. Kalau Ustaz Wazali yang berkata, kata kuping. Bakhil. Dengan ilmu agama, bakhil. Mereka nak mengeluarkan uang untuk ilmu agama. Untuk datang ke kelas-kelas pengajian ilmu. Kita tak panggil Stephen Comey macam ini. Kita panggil Al-Fadhil Ustaz Yazid. Kita panggil Al-Fadhil Ustaz Zakir Ihsan. Tak panggil Stephen Comey. Stephen Comey bayar mahal. Mahal. Kerana ilmu dia lebih profesional. Di masyarakat kita. Jadi sekarang ini, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan ilmu Islam ini boleh disebarkan dengan cara yang lebih mudah, murah, tapi masih lagi umat Islam menilai ilmu Islam ini satu ilmu yang tinggi nilai, maksudnya mahal. Sebenarnya ini perasaan, perangai-perangai, sikap-sikap orang yang kedekut, tuan-tuan dan puan sekalian. Subhanallah. Kita membicarakan satu topik pada hari ini, satu topik yang memang terlalu simple, dasar. Mesti dah maklumkan tadi, mesti dah maklumkan tadi. Terlalu dasar. Iman. Apa maksud iman? Apa takrif iman? Mungkin sebahagian kita tahu tentang apa-apa ini, telah maklum. Akan tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara tentang iman apabila kita bahaskan pagi tadi, apabila saya sebut di ucapan pembukaan tadi, firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu minkum wa 'amilus salihat la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sekiranya golongan-golongan satu komuniti, satu masyarakat, satu kampung, mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka beramal dengan amalan yang soleh, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan bagi mereka pintu keberkatan daripada bumi dan langit, daripada langit dan bumi. Pintu keberkatan dengan syarat beriman. Walayubaddilanna lahum min ba'di khawfihim amna. Juga kita telah baca ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan, tukarkan ketakutan dengan keamanan dengan syarat iman, janji kepada iman. Jadi sikap kita sebagai mad'u, orang yang didakwah, kita datangkan para da'i, para du'at yang ada otoriti bercakap tentang iman, bercakap tentang akidah. Tapi masyarakat penilaian pada hari ini berbeza. Mereka melihat kepada bangsa siapa datang. Oh, ini serumpun biasa saja. Ini orang Melayu. Ini orang Arab. Orang Arab pun banyak ada di kita orang yang Arab. Juga datang kat saya orang putih. Oh, yang ni kita kena pergi, yang ni cukup bagus, yang ni ini mak saleh, ini pengalaman luas dan sebagainya. Tuan-tuan, bukan tak boleh datang, ahlan wa sahlan, sudah datang, sampaikan dakwah. Kita tak bezakan warna kulit, kita tak bezakan bangsa, yang penting ilmunya. Sekarang ini mad'u, orang yang didakwah khususnya dalam masyarakat kita di Malaysia pada hari ini, mereka melihat kepada perkara-perkara yang disebutkan tadi, warna kulit, bahasa yang digunakan, mereka melihat kepada nilai, mereka melihat kepada kesarjanaan, sijilnya, pengajiannya. Mereka sanggup korbankan, keluarkan uang berapa puluh ringgit untuk satu jam, dua jam. Ini dua hari RM80 je. Pimpin, eh? Tuan-tuan dan perempuan sekalian, infak adalah Allah Subhanahu wa taala kepada tujuan lain, untuk bantu saudara-saudara kita, saudara-saudara Islam kita. Sepatutnya kita perlu berfikir pada hari ini. Satu lontaran saya nak bagi dekat madu-madu yang ada kemampuan, orang yang didakwah yang ada kemampuan, kita semua yang ada kemampuan, supaya tiap-tiap tahun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perlu ada perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Yang mana kita datangkan orang yang ada otoriti bercakap tentang agama. Tersenarai di kalangan ulama. Datangkan masyayikh, datangkan para ulama di Indonesia. Daurah sudah selesai, Ustaz. Daurah siap, Syawal. Syawal. Setiap tahun mereka datangkan para ulama. Mereka datangkan tokoh-tokoh ilmuwan, sama ada daripada Jordan, sama ada daripada Saudi, daripada Yaman dan sebagainya, berkumpul, selaraskan pemikiran. Ini yang kita nak lihat dalam masyarakat kita. Daripada kita habiskan duit memanggil orang-orang sekadar menceritakan pengalaman Islamnya, lebih baik kita panggil orang-orang yang ada otoriti bercakap tentang agama, para ulama yang sesuai dengan statusnya. Panggil mereka berbicara, keluarkan duit, beli tambang tiket, bayar tambang mereka. Ini yang sepatutnya, pengorbanan yang perlu kita lakukan. Kita sebagai madu'in, kita perlu memikirkan. Dan tanggungjawab kita yang paling penting, itu tanggungjawab sekalian yang saya nak sampaikan di sini, beberapa poin. Iaitu yang pertama sekali tentang iman ini, tentang tanggungjawab kita apabila kita mengetahui tentang kepentingan iman. Pertama sekali menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Kita nak wujudkan satu suasana bi'ah yang cintakan ilmu. Nanti payah. Kalau kita cakap straight saja, cakap fokus, fokus kepada pengajian, semua dah boring. Kalau kita masuk sikit saja, buat lawak sikit saja, ha? Oh seronok, oh ustaz ni bagus lah, bagus lah. Tuan-tuan, bukan tak bagi. Kita bukan tak boleh bergurau, kita bukan tak boleh bercanda. Kita boleh bergurau, kita boleh melawak dan sebagainya. Tadi, bila kami bersembang dengan Al-Fadhil Ustaz Yazid di luar sana, beliau menceritakan tentang pengalaman beliau dengan Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen, guru beliau. Yang mana mungkin tertanya-tanya, Ustaz Yazid ini serius menyampaikan materinya, fokus menyampaikan materinya. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ketika dalam pengajian kelas tidak berjenaka. Bahkan siapa yang ketawa di dalam kelasnya dihalau keluar. Kita kalau awal-awal keluar, siapa nak ada, tak ada siapa. Semua gelap. Nak tengok tu semua gelap. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, cintakan ilmu, nak wujudkan satu suasana, cintakan ilmu. Yang mana syarat-syarat adab-adab untuk ilmu, ikhlas dan sebagainya, perkara-perkara tersebut telah dijelaskan. Cuma beberapa perkara tentang menuntut ilmu yang perlu kita titik beratkan, yang telah saya sebutkan tadi. Memilih guru. Yang ini penting. Bukan setakat si fulan nak sampaikan tentang Islam, okey mai kita datang. Tak boleh. Kita kena pilih guru. Kalau kita pada hari ini kita nak hantar anak-anak kita ke pusat-pusat pengajian, kita pilih. Oh UITM tak mahu lah. Oh nak UIB. UIB tak mahu. Nak UM. Mengapa kita memilih tempat-tempat pengajian? Kerana kita beralasan, oh di UM ni ada pensyarah-pensyarah yang bagus. Kawan ni pula kata di UIA dia campur, dia ada pensyarah-pensyarah dalam benda dua, membantu memahirkan penggunaan bahasa Arab, bahasa Inggeris dan sebagainya. Si pula pula kata tidak, di UITM ni dia lebih kepada praktikal. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini merupakan pilihan kita ini kerana dunia kita. Kita diuji dengan dunia kita. Sedangkan bila datang isu-isu yang berkaitan dengan agama kita, tak apalah, mana-mana pun kita pakai jalan lah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengapa dalam isu-isu agama kurang sensitiviti kita? Kurang, tak ada sensitif dengan pengajian-pengajian ilmu. Ni kurang ni, ramai ni, mudah-mudahan tak pergi demonstrasi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini kita yang cuba nak disampaikan oleh tuan pengurus, oleh ahli panel yang kedua tadi, Ustaz Abu Ihsan Al-Athari, dan menjawab soalan lain. Dan kita sebagai madrasah orang yang didakwah, apa perlu kita lakukan? Menuntut ilmu, pilih guru. Al-Imam Al-Bukhari yang saya sebutkan tadi, apabila diceritakan tentang latar belakang pengajian beliau, guru beliau 1,080 orang disebutkan tadi. Yang mana 1,080 orang ini semua mereka berpendapat, berpegangan dengan al-iman qaul wa amal. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Apa tujuan al-Imam Al-Bukhari sebutkan sedemikian? Nak menyatakan bahawasanya guru-guruku ini semuanya ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita pilih guru, tak apa, cakap pasal Islam sikit, cakap pasal ini, tak apa, jalan, boleh belajar. Tuan-tuan, ini prinsip. Kita kena pilih guru, kita kena bertegas. Bukan semata-mata kita nak cari kerap saja. Salah faham pada hari ini, orang apabila melihat perkumpulan ada jemaah tertentu, beberapa minggu bulan yang lalu, tak bulan lah, mungkin minggu, ratusan ribu, sebahagian kelompok dah teruja, sebahagian daripada sahabat-sahabat daripada gerakan al-sunnah teruja. Macam mana kita tak boleh kumpul seramai 200 ribu ni, dah pening. Tuan-tuan, pening buat apa? Kita ahli sunnati wal jamaah, kita bukan mencari crowd. Siapa yang cintakan ilmu, mereka akan bersama-sama dengan kita. Bila-bila masa? Siapa yang tak nak kepada ilmu, suka ramai, suka ni? Pergilah mana-mana pun. Jalan pergi bintang pun ramai. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita kena sedar akan kepentingan benda ni. Kepentingan ilmu, tujuan kita. Jadi para da'i sekarang ni kita dah ada. Kita dah ada generasi-generasi muda. Ni pengurusi majlis. Tapi ceramah hantar dah. Ni saya promosi lah ya. Ini kita orang boleh. Tuan-tuan dah ramai lagi ni. Para asatidah, para ustaz yang menulis banyak buku. Ustaz Abu Ihsan, Ustaz Ziazi. Dan ramai lagi para asatidah daripada Indonesia sana. Dan daripada Malaysia sendiri. Pembentang-pembentang kita Al-Fadhil Ustaz Fadlan. Kemudian besok ni kita akan lihat beberapa generasi muda akan membentangkan kepada kita tentang iman. Ustaz Muhammad Asri Sobri besok kita akan lihat. Mereka ni semua generasi-generasi muda. Yang mana kita sama-sama perlu bagi support tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Silap hadirin. Jadi begitulah saya rasakan tentang tanggungjawab kita sebagaimana sensitiviti kita dengan ilmu. Yang mana ilmu ini jelas yang kita fahami tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ilmu ini jelas sumbernya adalah daripada Al-Quran dan daripada As-Sunnah berdasarkan kefahaman Salaful Ummah yang seperti mana telah diulang sebutannya oleh Al-Fadhil Ustaz dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Jadi kita telah tamat kepada ketiga-tiga pusingannya dan inilah antara yang dapat kita kumpulkan tentang lebih perbincangan kita. Jadi saya akan membuat begini. Saya akan memberi soalan-soalan ini kepada ketiga-tiga ahli-ahli untuk mereka memilih soalan-soalan yang mereka dapati. Jadi adilah agar memang ada lebih banyak. Sebelum itu saya nak buat satu pengumuman. Sesiapa yang berkenaan tinggi Modenas boleh dan juga bilik F208 di dalam tinggi boleh bertemu dengan UK program mungkin untuk Modenas dan bilik F208. Karena dijelaskan oleh para ulama bahwa syarat seseorang mengatakan dia kafir atau dia musyrik atau dia keluar dari Islam itu ada syaratnya dan intifaul mawani, ada syaratnya dan tidak ada kemana. Bisa saja dia melakukan karena kedorongan, bisa saja dia melakukan karena terpaksa atau karena itu ditujukan atau yang lainnya. Maka yang seperti ini tidak langsung dikafirkan oleh para ulama. Jadi perbuatan dia karena kedorongan, sambil contoh, sambil contoh. Di zaman Nabi, zaman ada seorang sahabat yang dia datang kepada Nabi kemudian sujud kepada Nabi, sujud kepada makhluk hukumnya kufur, sebab hak sujud itu hanya kepada Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ada. Bahwa sujud ini Allah, anggota sujud ini Allah, tidak ada yang berkibarat kepada selain Allah. Kita wajib berkibarat hanya kepada Allah saja. Nah sekarang sahabat ini sujud kepada Nabi, kemudian sahabat ini tidak dikafirkan. Kenapa? Kebodohan dengan mengatakan tidak boleh seseorang sujud kepada seorang. Kalau tahanannya boleh seseorang itu sujud kepada seorang, maka aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Tahanannya boleh, tapi ini boleh tidak seorang sujud kepada seorang. Dan nanti tidak menyuruh boleh untuk mengucapkan dua kalimat syahadat lagi. Jadi itu sekarang kebodohan. Ada juga pertanyaan yang bersama, bagaimana kalau seorang mengucapkan kalimat kekufuran atau kesyirikan karena kejahilan, karena tidak sadar, ya maksud saya tadi ya tidak dikafirkan itu. Jadi omongan kufur atau perbuatan kufur tidak langsung dikatakan orangnya kafir. Perbuatannya kufur, perkataannya kufur, atau perbuatannya kufur tidak langsung orangnya kafir. Jadi sujud perbuatannya kufur tidak langsung orangnya dikatakan kafir. Jadi itu artinya tidak langsung kekufuran atau kesyirikan langsung dikatakan orangnya musyrik atau kafir. Wallahu a'lam. Fadhil, saya bisa belum jawab. Di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita atau tentang wudhu iman ya. Banyak di sini pertanyaan yang di luar materi, di luar tajuk, tapi kita fokuskan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan iman. Ada yang bertanya, apakah iman seseorang akan bertambah dengan melakukan amal ibadah yang bid'ah? Al-bid'ah adalah salah satu dari perbuatan maksiat, dan maksiat tadi sudah kita jelaskan, sudah jelaskan oleh para asatidz bahwa termasuk perkara yang dapat mengurangi keimanan. Ya, al-iman yazid wa yanqus. Dia berkurang yang khusus bil maksiat, berkurang dengan kemaksiatan. Dan bid'ah termasuk salah satu kemaksiatan dan termasuk dosa besar. Dan hukum bid'ah seluruhnya haram. Al-bid'ah hukumnya haram. Ya, tidak ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah dan seterusnya. Dan tidak ada juga pembagian bid'ah kepada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah atau bid'ah mahmudah dan bid'ah madmumah. Semua bid'ah adalah tercela dan sesat. Jadi amal ibadah yang bid'ah itu bukan menambah keimanan, malah justru akan mengurangi keimanan orang yang melakukannya. Karena hakikat bid'ah itu adalah menuduh dan memvonis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah, telah mengkhianati amanah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Imam Malik mengatakan, "Man ibtada'a abil Islam bi'atan faqad sa'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang melakukan satu bid'ah di dalam Islam dan dia memandangnya baik, maka dia telah menuduh bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Artinya telah menyembunyikan risalah. Ya. Dan menuduh Rasulullah menyembunyikan risalah adalah satu perbuatan keji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memiliki sifat yaitu amanah. Beliau menjaga amanah dan mustahil beliau menyembunyikan sesuatu perkara dari Islam ini. Maka iman akan berkurang dengan perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh pelakunya, bukan menambah keimanannya. Nah kemudian ada yang bertanya, bagaimana peranan iman dalam dunia modern ini, dalam masalah sosial, ekonomi dan politik, dan cabaran pemerintah negara Islam. Tadi sudah kita jelaskan bahwa iman itu memiliki tiga dimensi. Ada hati, ada yang berkaitan dengan hati, ada yang berkaitan dengan lisan, dan ada yang berkaitan dengan anggota badan. Orang yang benar-benar lurus imannya, benar imannya, sesuai dengan iman Ahlus Sunnah wal Jamaah, artinya dia beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman, ya, beriman dengan tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat, dia beriman kepada para malaikat. Di antara para malaikat adalah malaikat yang mencatat amal perbuatannya. Beriman adanya hari pembalasan, di mana setiap orang akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Beriman bahwasanya ketentuan dan apa yang terjadi dan menimpa manusia itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang benar dan lurus imannya, maka akan terjaga dirinya dari penyimpangan-penyimpangan, baik itu dalam hubungan sosial, ekonomi, politik dan lain-lain sebagainya. Dia akan membina hubungan-hubungan sosial yang sesuai dengan Islam. Dia akan menjalankan ekonomi yang sesuai dengan Islam, dan dia akan menjalankan aktivitas politik yang juga sejalan dan sesuai dengan Islam, atau siasah syariah, politik yang sesuai dan sejalan dengan Islam. Ini merupakan peranan iman di dalam dunia modern ini, di dalam menghadapi cabaran-cabaran yang kita hadapi sekarang ini, baik itu di dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun lain-lain sebagainya. Di mana orang yang memiliki iman yang benar, dia akan menjaga seluruh perkara-perkara ini. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya iman itu mencakup beberapa aspek-aspek kehidupan manusia, tidak hanya berkaitan dengan amalan hati saja. Ada yang bertanya? Adakah lahirnya penyelewengan atau salah paham dalam konsep iman adalah salah satu usaha celik kaum Yahudi yang senantiasa berusaha menjatuhkan Islam? Ya tentu saja, kalau kita lihat sejarah kaum muslimin, ya banyak sekali peranan-peranan orang-orang Yahudi untuk merusak akidah kaum muslimin. Sebut saja Abdullah bin Sabah, ya. Abdullah bin Sabah yang merusak dan memecah belah persatuan kaum muslimin, merusak akidah kaum muslimin terhadap Rasulullah, terhadap Ahli Bait dan terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi usaha-usaha orang-orang Yahudi untuk merusak akidah kaum muslimin itu sudah dikenal dan sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Yahudi juga mempelajari Islam dan mengetahui beberapa perkara yang punya maklumat berkaitan tentang Islam. Ya, pernah orang-orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab dan berkata kepada beliau, ada satu ayat di dalam Al-Quran, kalaulah ayat itu turun kepada kami, maka kami akan jadikan ayat itu sebagai hari perayaan. Maka Umar mengatakan, aku tahu. Kemudian mereka membacakan ayat Al-Yawma Tulakum Dinakum dan seterusnya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, aku tahu kapan ayat itu turun, bila ayat itu turun dan di mana turunnya. Ayat itu turun pada hari Jumat, di hari Arafah, ya, di pada Arafah dan pada hari Haji Akbar. Ini menjelaskan kepada kita dan merupakan satu realita bahwasanya orang-orang Yahudi mengetahui beberapa perkara tentang Islam, dan mereka mengetahui mana yang benar dan mana yang menyimpang, dan mereka berusaha untuk menyuburkan, ya, Islam-Islam yang menyimpang ini dan mematikan Islam-Islam yang benar atau pemahaman Islam yang benar. Itu merupakan usaha orang-orang Yahudi yang senantiasa berusaha untuk mencari celah-celah untuk menjatuhkan kaum muslimin atau menebarkan kesesatan-kesesatan di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi tentu saja tidak semua, ya, penyimpangan-penyimpangan di dalam Islam ataupun dalam konsep iman ini berasal dari mereka. Ada yang bertanya? Jadi yang terakhir, kaum muslimin di Palestina, Afghanistan, Kashmir, Selatan Thailand, siapa ulil amri mereka? Yaitu orang yang memerintah di wilayah mereka. Orang yang memerintah di wilayah mereka itulah dia waliul amri. Al-Imam Ahmad ketika ditanya siapa itu al-Imam, maka Imam Ahmad mengatakan yaitu orang yang apabila, ya, ditanya kaum muslimin di situ siapa imam, maka mereka akan menunjuk orang yang satu. Ya, kalau kita tanya penduduk Malaysia, siapakah pemimpin? siapakah imam, siapakah yang berpuasa dan apa kita katakan waliul amri yang mengurus apa namanya pemerintahan atau mengurus negara, maka orang akan menunjuk satu atau menyebut satu nama, ya, dan itulah dia imam atau itulah dia pemimpin bagi kaum muslimin di wilayah ini di Malaysia, dan wajib ditaati di dalam perkara-perkara yang ma'ruf dan menahan diri untuk tidak membangkang keluar dari mereka memberontak, ya, apabila melihat kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan, dan karena melihat hanya karena melihat kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan, dan ini merupakan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus diperhatikan, apalagi sekarang ini muncul kelompok-kelompok atau banyak kelompok yang mudah saja untuk menghasut kaum muslimin memberontak kepada penguasa-penguasa mereka. Dan ini harus diwaspadai oleh kaum muslimin. Yang mana salah satu penyebabnya adalah penyimpangan di dalam pemahaman iman yang benar, yaitu mereka berawal dari pengkafiran, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mulai dari mengkafirkan ya penguasa sampai kepada rakyatnya. Dan dari itu mereka menghalalkan harta, menghalalkan kehormatan dan harta, dan pada akhirnya mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Dan akibatnya muncullah ya aksi-aksi yang kita lihat sekarang ini, pengoboman, ya peletupan dan lain sebagainya, itu merupakan akibat dari penyimpangan di dalam memahami iman yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, demikianlah beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada kesempatan yang singkat. Ada beberapa soalan di sini, saya mungkin tak sempat berikan semua. Yang pertama sekali, kenaan dengan satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang wujudnya pemerintah dan pemimpin yang menghentikan diri sendiri dan melakukan perkara yang tidak disukai oleh kamu. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang kau katakan di tangan kami sekiranya terdapat perkara seperti itu? Maka beliau menjawab adalah kamu tunaikan tanggung jawab kamu dan menyebut kepada Allah segala hal-hal yang kamu perlukan. Jadi apakah adakah tanggungjawab yang dinyatakan oleh Nabi dalam hadis ini adalah menentang pemimpin atau tanggungjawab harian semata-mata? Sedangkan ini bersentuhan dengan hukum asliyah. Adapun tanggungjawab yang diertikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini bukan menentang pemimpin. Ini dapat kita fahami daripada hadis-hadis yang lain dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Abi Dawud dan pelbagai lagi hadis-hadis tentang kewajiban mentaati pemimpin. Isma'i wa ati'u li ulil amri minkum walau talaba rabbakum walau akhadha malakum. Hendaklah kalian dengar dan taat kepada pemerintah-pemerintah kalian walaupun mereka mengambil harta benda kalian dan walaupun mereka memukul belakang-belakang kalian. Alaikum bisam'i wa ta'ah, dalam kamu tetap dengan ketaatan dan dalam kamu tetap dalam mendengar dan juga ketaatan. Fima ahabba wa kariha, sama ada perkara itu kamu suka ataupun kamu benci, kamu tetap kena mentaati pemerintah kamu. Jadi ini adalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tanggungjawab kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila berhadapan dengan pemimpin yang zalim, pemimpin yang melakukan kemungkaran, maka kita lihat seperti apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Yazid pagi tadi, petang tadi, iaitu kita melihat apa-apa saja musibah yang menimpa manusia, kita lihat dengan dua pandangan, dua cara, iaitu yang pertama melalui ainul qadar, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala nak uji manusia dengan wujudkan pemerintah seperti ini. Begitu juga telah dinyatakan tentang sikap kita sendiri, wujudnya pemerintah-pemerintah seperti ini, pemimpin-pemimpin seperti ini kerana sikap manusia itu sendiri. Siapa yang begini? Tentang soal benar jawab sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu ainul qadar. Bila kita redha dengan qadar ini, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersabar. Kita bersabar dengan apa yang berlaku. Dan kemudian dari sisi ainul syar', yang kedua, pandangan yang kedua, dari sisi yang kedua, iaitu dengan pandangan syariat, apa yang perlu kita lakukan bila ada pemimpin seperti ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita nasihati mereka, adilun nasiha. Qulna liman qala lillah wa li rasulihi wa li ummatil muslimin wa ummatihim. Agama ini adalah agama nasihat. Maka nasihat ini untuk kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana Rasul, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk pemimpin-pemimpin Islam. dan untuk manusia umumnya. Maka ini tanggungjawab kita semua menasihati pemerintah kita. Bila pemerintah pada hari ini wujudkan satu website ataupun satu email untuk kita hantarkan pandangan-pandangan kita, hantarkan perkara-perkara yang kita tidak bersetuju, nasihat-nasihat kita, gunakan saluran ini. Masalahnya manusia pada hari ini apabila mereka menasihati pemerintah mereka, ada beberapa perkara yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka menyebarkan apa yang telah mereka nasihatkan kepada pemerintah mereka di khalayak umum. Oh, saya telah hantar email kepada si fulan, wa'alan, menteri sekian-sekian. Sebarkan kepada masyarakat. Yang mana masyarakat menanti dan menunggu perubahan daripada pemerintah. Apabila tidak ada perubahan, maka akan wujud pemberontakan. Macam mana kita ada nasihat dari si fulan ini dan nasihat? Ini masalah. Karena itu Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Usamah ibn Zaid, anak angkat Nabi ataupun cucu angkat Nabi yang Nabi sayang. Yang mana ketika zaman fitnah di zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Usamah ibn Zaid disuruh oleh beberapa orang di zaman beliau supaya menasihati Uthman ibn Affan. Karena Uthman terkenal dengan perwatakan beliau yang lembut. Jadi Usamah berkata, aku la urid an aftaha bab al fitan. Aku tak mau buka pintu fitnah. Aku tak mau buka. Ini pintu fitnah. Dan sekiranya aku menasihati Uthman pun, apa perlu aku maklumkan kepada kalian? Ini masalah kita pada hari ini. Kita nak golongan-golongan para ilmuwan, para ulama menasihati pemerintah secara terang-terangan. Tulis dalam keratan-keratan akhbar. Masuk ke dalam website internet. Kemudian berdiri di mimbar-mimbar khutbah. Hentam pemerintah. Itu ulama di sisi kita. Subhanallah. Ini pemikiran ideologi-ideologi khawarij. Bercanggah dengan prinsip Islam. Ini tak kena. Tanggungjawab kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bagaimana Nabi mengajar kita menasihati pemerintah. Ambil pegang tangan mereka, bersendirian dengan mereka. Sekiranya mereka mendengar nasihat kamu, maka alhamdulillah. Kalau mereka tidak mendengar nasihat kamu, maka kamu telah melaksanakan tanggungjawab. Mungkin ada yang berkata, mustahil nak pergi jumpa pun payah. Sukar nak kena buat surat berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin buat surat lagi. Tuan-tuan pun boleh jumpa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekurang-kurangnya kita telah berusaha. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh. Rasul, Rasul tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak ada apa-apa tanggungjawab dia melainkan menyampaikan. Itu Rasul. Bahkan baginda tidak bertindak mengubah. Maksud mengubah ni, kalau baginda menyampaikan, baginda maksud tidak bertindak mengubah ni, bukan kerja baginda untuk mengubah hati-hati manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengubah hati-hati manusia. Walaupun darahnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa laqad zara'na li jahannama katsiran min al-jinni wal ins. Sesungguhnya kami isikan dalam neraka itu penuh dengan manusia dan jin, yang mana mereka ini lahum qulub, mereka ada hati tapi mereka tidak mau faham. Mereka ada mata tapi mereka tidak mau melihat. Mereka ada telinga tapi mereka tak mau mendengar. Rasul telah menyatakan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan. Faham, dengar, amal, ikut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu lagi hadis Imran ibn Husain, saya tertarik sungguh dengan hadis ini. Yang diriwayat oleh Imam Ahmad dalam Musnad dia. Asar. Imran ibn Husain menyampaikan kepada sahabat-sahabat dia yang lain dalam satu majlis tentang al-haya syu'batun minal iman. Itu saja perkataan yang dia sebut. Sesungguhnya malu itu sebahagian daripada iman, ataupun al-haya khairun kullu. Sesungguhnya haya ini, malu ini, semua perkara-perkara yang baik daripada malu, daripada sifat malu. Kemudian seorang lelaki yang bernama Bushair ibn Ka'ab, bila didengar sahaja Imran ibn Husain sebut Nabi bersabda sesungguhnya segala kebaikan itu datang daripada malu, dia berkata, sesungguhnya aku telah mendengar, telah berkata di dalam Al-Hikmah ataupun dalam kitab-kitab sekian, sesungguhnya pada malu itu juga ada syakinah wal-waqar, ada ketenangan, ada keamanan pada malu itu. Kemudian Imran ini mengulangi lagi perkataan Nabi. Pada masa yang sama, Bushair bin Ka'ab mengulangi lagi perkataan yang diambil petik daripada kitab-kitab dan kenyataan ahli-ahli ilmu tertentu. Sehinggakan kata Imran bin Husain, aku telah menyatakan kepada kamu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kamu bandingkan perkataan Nabi dengan satu perkataan yang bukan daripada perkataan baginda? Jadi ini prinsip kita. Nabi kata macam ini, Nabi kita dengar taat. Jangan melakukan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dengar dan taat. Simple. Jadi ini sepatutnya kita nak maksudnya tanggungjawab kita. Satu lagi saya ambil. Cukup satu lagi. Soalan dari sini tentang apakah contoh amalan orang-orang Melayu yang tidak disedari bahawa ia syirik? Contoh yang mudah ya. Percaya hantu. Percaya hantu. Ada orang nak beli yak belakang dengan tabu hantu. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, ini salah satu perkara yang berlaku. Dan klasifikasi hantu kepada jenis-jenis dia. Nah, hantu pocong, hantu apa, hantu pontianak, kuntilanak, sundan bolong, dan hantu-hantu yang berkaitan dengannya. Ini klasifikasi-klasifikasi ini beriman bahawasanya hantu jenis ini gigitnya di leher. Hantu pontianak dan Dracula. Hantu jenis ini dah jenis yang lain. Dia masuk daripada ibu jari kaki, dia picit kepala kita, digigit pinggang. Ini jenis hantu ni. Hantu raya jenis yang jadi. Hantu polisi jenis yang jadi. Ini siapa dia yang buat cerita ni? Tuan-tuan dan puan-puan, ini salah satu contoh amalan-amalan yang tak disedari. Ha? Benda ni syirik, kemudian kepercayaan kepada tangkal-tangkal, azimat-azimat, ha? Pelaris. Dan contoh yang paling simple, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, paling simple, paling basic, pergantungan kepada ubat-ubatan. Bukan tak boleh gantung, kita boleh. Kita dianjurkan, diperintah suruh cari ubat, suruh usaha bagi makan. Tapi pergantungan, sehinggakan sebahagian daripada kita, oh kalau makan ubat ini memang jadi, memang kau boleh jadi. Tuan-tuan, ini benda yang boleh membawa kepada syirik. Di mana puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah, alhamdulillah. Setakat saya makan ubat ni, alhamdulillah dengan izinnya, ada kesan yang baik pada tubuh badan. Ini perkara-perkara yang sebenarnya kadang-kadang keterlupaan manusia mengucapkan kata-kata syukur untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta segala sesuatu. Inna Allah khalaqa da'a wa dawa. Allah yang mencipta penyakit dan Allah yang mencipta ubat. Fatadawu dan berubatlah. Wala tatadawu bi haram, dan jangan berubat dengan benda-benda yang haram. Jadi saya cukup dulu sekat itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan jaza, ucapkan kepada tiga-tiga ahli panel kita. Jadi sebelum kita tutup warung ini, ada satu soalan cetak emas. Soalan sebelum kita tutup ada satu soalan terakhir. Karena soalan ini berkaitan dengan akidah dan syubhat yang cuba dilemparkan di kalangan ahli sunnah. Kita terpaksa juga jawab walaupun kita ada masa lebih. Soalannya begini. Saya minta Al-Fatih Ustaz Yazid untuk mengulas. Ada satu hujah yang digunakan oleh fiqh-fiqh yang sesat ini berkaitan dengan tawassul kepada orang yang sudah mati. Hujahnya, Nabi Muhammad SAW telah bertawassul dengan Nabi Musa AS, yang mana Nabi Musa telah meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad telah bertawassul dengan Nabi, telah berinteraksi, telah bercakap dengan Nabi Musa yang meninggal dunia ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, yang akhirnya dengan pertolongan dan tawassul dengan Nabi Musa yang telah wafat, maka dikurangkanlah salat. Jadi hujahnya di sini, orang yang meninggal boleh berinteraksi dan memberi manfaat. Jadi boleh tawassul kepada orang yang sudah mati. Bagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap isu tawassul kepada orang yang sudah meninggal? Tentang masalah tawassul dengan orang yang sudah mati, Ahli Sunnah menjelaskan tawassul itu ada yang syuruh, ada yang menuh, ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Yang syuruh, yang disyariatkan, yaitu tawassul dengan nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi. Yang kedua, itu tawassul dengan amal salah kita yang pernah kita lakukan ikhlas karena Allah. Yang ketiga, tawassul dengan orang yang soleh yang mati hidup. Itu yang masyhur tiga disebutkan oleh para ulama, yaitu tawassul dengan nama dan sifat Allah. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Dan tawassul yang ketiga dengan orang yang soleh. Dan ini Contohnya ada, saya tidak perlu sebutkan karena waktunya terbatas. Itu dua, yaitu tawassul yang mamnu' yang dilarang. Yang mamnu' yang dilarang itu tawassul yang bid'ah. Yang kedua, tawassul yang syirik. Tawassul yang bid'ah yaitu seorang dengan menyebutkan nama seseorang atau nama nabi atau nama orang soleh untuk meminta sesuatu kepada Allah. Tawassul dengan namanya atau dengan zatnya atau dengan kehormatannya. Kemudian tawassul yang syirik itu orang yang minta langsung kepada orang yang sudah mati, yang minta kesembuhan, minta diberikan rezeki, minta disembuhkan penyakit atau yang lain. Ini tawassul yang syirik. Adapun kisah yang tadi yang disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tawassul dengan Nabi Musa, ini tidak benar. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa cerita Isra Mi'raj itu yang Nabi minta, yang Nabi diberikan oleh Allah dengan salat 50 waktu, kemudian turun menjadi 40, 30, 20, 15, 10 menjadi 5. Ketika Nabi turun bertemu Nabi Musa, Nabi Musa menyuruh Nabi untuk balik kepada Allah minta keringanan. Ini sudah tawassul. Dan tawassul Nabi Musa. Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad untuk minta keringanan kepada Allah agar dimudahkan. Bukan tawassul dengan Nabi Musa. Dan Nabi-Nabi yang Nabi bertemu memang dihidupkan oleh Allah kepada rohnya berada di Nabi. Dan ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, kuasa Allah. Tapi tidak ada seorang ulama pun dari ahli sunnah yang mengatakan bahwa ini bolehnya tawassul dengan orang yang sudah mati. Dengan jenis kisah Nabi Musa pada waktu Mi'raj. Kemudian yang berdiri dengan Allah, kita ambil riwayat yang sudah jelas. Sekarang tidak ada seorang sahabat pun yang tawassul dengan Nabi Muhammad ke bawah sampai Rasulullah. Sesuatu satu contoh kisah yang sahih riwayatnya, yaitu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada masa khilafahnya terjadi kemarau, kekeringan yang panjang. Kemudian Umar radhiyallahu anhu datang kepada pamannya Nabi Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Kata Umar kepada Abbas, dulu waktu kami, waktu Nabi masih hidup, kami tawassul dengan Nabi ketika Nabi hidup. Ketika terjadi kemarau dan hujan sudah turun, maka para sahabat meminta kepada Nabi agar Nabi memohon kepada Allah agar turunkan hujan. Tapi sekarang Nabi sudah wafat, maka kami minta kepada Allah agar Allah berdoa kepada Allah. Maka atas berdoa dan Tuhan pun berdoa, kemudian turun hujan. Jadi bukan dalam kubur Nabi, bukan minta kepada Nabi. Jelas Nabi sebetulnya adalah makhluk yang paling mulia. Sayyidul Anbiya dan Mursalin dari seluruh para nabi yang paling mulia Rasulullah SAW. Tapi tidak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu atau tawassul ke Nabi untuk memohon sesuatu kepada Allah. Tidak ada sama sekali. Jadi ini cerita yang diambil dalam buku itu cerita yang dibuat-buat. Kisahnya sahih riwayatnya Nabi Mi'raj ke langit dan Nabi diwajibkan sholat yang 50 waktu kemudian jadi 5 waktu kemudian pertemuan Nabi Musa, Nabi Musa suruh minta kepada Allah, betul sahih riwayatnya. Tetapi diambil dari riwayat itu kemudian bolehnya tawassul dengan Nabi, tidak ada seorang ulama pun. Ini ada yang pertama sebabnya ada karena suruh irada. Suruh takut niatnya yang jelek dari orang itu. Yang kedua suruh utama, jeleknya pemahaman. Dan ini berbahaya riwayat. Yang jelas sama Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Muqid yang berbahaya pertama suul qasd, yaitu jeleknya niat, jeleknya keinginan, jeleknya tujuan. Yang kedua suul qasd, jeleknya pemahaman. Orang yang berbahaya ini yang pertama suul qasd, yang kedua suul qasd, jeleknya pemahaman dia karena tidak mengikuti pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para besar. Itu dia yang tidak terjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya maklumkan bahwa esok kita akan bermula seperti biasa pada pukul 8 pagi. dengan sesi pembentangan yang seterusnya. Jadi kerjasama yang diharapkan kepada Pak Khabir awal di Dewan pada pukul 8 pagi.